Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Terakhir kuliah menyebutkan Allah Ta'ala innama ja'ala al-hayata tayyibata liman amana bihi wa amila salihan, kama qala ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Berbeda-beda para ulama menyebutkan tentang hayatan thayyibah, yang semuanya masuk dalam pengertian hayatan thayyibah. Berbeda itu khilafnya, itu istilahnya para ulama khilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif. Jadi apapun yang disebutkan oleh ulama seperti yang dinukilkan oleh beliau di sini masuk ke dalam hayatan thayyibah. Paling para ulama, sebagian ulama tidak hanya menyebutkan seperti ketenangan jiwa, kegembiraan hati, kelezatan ataupun ketenangan, tapi juga ada yang lebih afdal dari itu. Kata mereka hayatan thayyibah, yakni Allah berikan kepada mereka halawatal ibadah, manisnya ibadah, manisnya ibadah. Yang sebagian mereka juga mengartikan hayatan thayyibah itu atau halawatal ibadah itu, yakni la yakadu yashba minha, hampir tidak bisa merasa kenyang, pingin lagi. Seperti semakna dengan apa yang disebutkan oleh Utsman bin Affan, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamillah, kalau hati kita bersih itu tidak akan merasa bosan dengan kalamullah. Selalu ingin baca, murojaah, menyebut dengan yang dia ingat, dia baca sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri, berbaring, atau mungkin dalam keadaan duduk dengan gadgetnya, buka ayat, tarik tafsirnya. Itu orang-orang yang mereka hatinya bersih, tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Ini ada yang misalnya, maka kalau ada tolabah yang kemudian jenuh, ya ini perlu ditanya kita yang sering kenal. Ada apa, kenapa kita bosan menghafal Al-Quran, bosan membaca Al-Quran? Sebagian ulama ketika mereka rutin, biasa terbiasa, suatu ketika entah karena hal apa, dia tinggalkan Al-Quran, itu dalam mimpinya disebutkan, dapatkan teguran, kalau engkau mengaku cinta kepadaku, kenapa kau tinggalkan perkataanku? Kenapa kau tinggalkan kalamku? Ini Al-Quran. Ya, itu di antara yakni mereka yang menyebutkan keadaan diri mereka. Nah, di dalam ayat ini kata beliau, qala fadhamina li ahli al-iman wal amal salih al-jazaa'a fid dunya bil hayati thayyibah wa bil husna yaumal qiyamah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin pasti bahwa untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, balasan di dunia dengan kehidupan yang baik, wal husna, yang lebih baik lagi pada hari kiamat nanti. Falahum atyabul hayatain, jadi mereka memperoleh yang paling baiknya, yang paling manisnya dari dua kehidupan ini, dunia dan akhirat. Wahum ahyaun fid darain, dan mereka hidup di dua alam tersebut, hidup di dalam kehidupan dunia dengan hidup yang dia rasakan seperti ini, dan hidup di akhirat dengan kehidupan yang dikatakan oleh Allah wahiyal hayawan, kehidupan yang sejati. Yang untuk itulah mestinya kita mempersiapkan diri. Qala wa nadhiru hadha, dan yang semisal dengan ini qauluhu ta'ala lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, untuk orang-orang yang berbuat ihsan di dalam kehidupan dunia ini ada hasanah, kebalasan yang baik. Waladarul akhiratu khair wala ni'ma darul muttaqin, waladur akhirati khair, sedangkan negeri akhirat itu jauh lebih baik, dan itulah sebaik-baik negeri tempat orang-orang yang bertakwa. Wa nadhiruha qauluhu ta'ala, sama seperti ini juga janji, jaminan dari Allah kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia untuk orang-orang yang taat. Wa anistaghfiru rabbakum, dan dalam kamu beristighfar meminta ampunan kepada Rabbmu. Thumma tubu ilaih, kemudian taubat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya balasannya kalau kamu betul-betul meminta ampun kepada Allah dan betul-betul bertaubat kepada Allah, pasti Allah berikan kamu balasan berupa kesenangan hidup. Yumatti'kum mata'an hasana, Allah kembalikan kekuatan-kekuatan kamu, Allah kembalikan rezeki-rezeki kamu, kemuliaan kamu, Allah limpahkan harta, anak, panen yang subur. Sebagaimana disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, ketika beberapa orang mengeluh, banyak orang mengeluh, yang ini kekurangan harta, yang ini tidak punya anak, yang ini panennya gagal, pengin. Beliau menjawab dengan sekalimat, istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah, istighfar berbanyak. Kenapa kok istighfar? Beliau bacakan ayat dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrar. Nah, itu yang beliau bacakan. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa yu'ti kulla di fadlin fadla. Tadi dibaca sama imam yu'ti. Ya. Ya'ti kalau adab. Mayaktihil adab. Bukan yu'ti. Kedengaran aneh gitu. Gak tahu mungkin yang lain. Ya. Tadi kedengarannya yu'ti. Mayaktihil adab. Ya, mestinya ya'tihil adab. Baik. Ya. Kalau yu'ti dia memberi. Kalau ya'ti datang. Qala ya. Rahimahullah. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadla, dan Allah memberikan setiap yang memiliki keutamaan itu keutamaannya, kelebihan, apa yang menjadi hak-haknya, tidak disia-siakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Faqala rahimahullah fa fazal muttaqun al muhsinun bi na'imid dunya wal akhirah wa hasalu 'ala al hayati thayyibati fi darain fid darain. Maka orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan kepada Allah, ikhlas. Betulnya ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan yang tertinggi. Kemudian ihsan kepada sesama, berbuat baik, berbagi, menahan diri tidak menyakiti mereka dan ramah. Itu ihsan kepada sesama manusia. Mereka yang memiliki sifat seperti ini, yang mendapatkan na'imid dunya wal akhirah, mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Wa hasalu 'alal hayati thayyibah fid darain. Mereka memperoleh, mendapatkan apa namanya, mewujudkan kehidupan yang baik di dua di dua negeri ini, di dua alam ini, di alam dunia dan dalam kehidupan di akhirat, sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nahl di atas. Nah, fa inna tayyiba nafsi wa surura al-qalbi wa farhahu wa lidzatahu wa ibtihajahu wa tuma'ninatahu wa inshirahahu wa nurahu wa si'atahu wa afiyatahu minasy syahawatil muharramah wa syubhatil batila huwa an-na'imu 'alal haqiqah. Jiwa yang baik, hati yang gembira, bahagia, merasakan kelezatan, senang, tentram, tenang, lapang hati, kemudian bercahaya, luas, selamat, bersih dari berbagai syahwat yang diharamkan, dan bersih dari berbagai syubhat yang batil, itulah yang sesungguhnya kenikmatan. Itulah yang sesungguhnya kesenangan. Tidak punya dendam, tidak punya ambisi tamak, tidak punya iri, dengki kepada yang lain, tidak menyimpan permusuhan kepada orang lain. Itu sebuah kesenangan. Hatinya lapang, hatinya tenang, tidak merasa, tidak mengikat permusuhan dengan orang, tidak punya kedengkian, tidak punya dendam, lapang, merasakan tenang dekat dengan kepada Allah. Wala nisibata li na'imid din ila lil na'imil badan ilaihi, dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan badan kepadanya. Ini kenikmatan badan enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh hati ini. Mungkin badannya sakit, mungkin badannya lemah, tapi ketika hati itu lapang, hati itu merasa tenang, tentram, walaupun dia tidak punya apapun dalam urusan dunia, itu sudah luar biasa. Kita lihat para salafun salih radhiyallahu anhum, keadaan mereka banyak yang miskin, banyak yang sengsara, banyak yang sakit-sakitan juga. Bahkan di antara mereka tinggal di sofa, di emperan ini halaman Masjid Nabawi. Tapi mereka punya merasakan nikmat yang luar biasa dalam hati mereka tenang. Bahkan sebagian bagian sahabat itu tidak ada mungkin yang sesuatu pun di rumahnya, tapi merasakan kehidupan yang sangat lapang. Qala faqad kana yaqulu ba'du man dhaqa hadhihi al-ladah, bahkan sebagian mereka yang sudah merasakan kelezatan ini, hati yang tenang, tentram, jiwanya lapang, mudah, hati. Nah, mereka yang sudah merasakan kelezatan ini, mereka mengatakan lau alimal muluk, kalau para raja itu tahu, mereka di atas singgasana, di atas kuda-kuda perang, kereta-kereta kencana, di atas permadani-permadani yang mahal, bahkan kalau yang di luar negeri kaum muslimin, orang-orang Persia, itu permadani 30 meter kali 30 meter, itu isinya permata. Itu yang dirobek oleh Rib'i, Harith ibn Rib'i, ketika berani di hadapan Rustam, panglima Persia ketika itu, sebelum perang Qadisiyah, dirobek di hadapannya. Nah, tidak ada yang berani. Itu kan juga menunjukkan apa? Jiwa yang hebat, jiwa yang tenang, lapang. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kemudian dosa-dosanya. Ini para salaf kita. Tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah. Kemudian akibat buruk dosa yang mereka lakukan. Nah, kata mereka, lau alimal muluk, kalau para raja itu tahu, wa abnaul muluk, dan anak-anak mereka tahu yang bergelimang kemewahan, manah nufihi, keadaan yang kita rasakan ini, lajaladuna bisuyuf, lajaladuna alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan merampasnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka tidak merasakan sempitnya dunia, walaupun sempitnya hatinya, ya, penuh dengan ini, curiga, was-was, takut, cemas, walaupun dia dikelilingi oleh banyak pengawal, dimudian ini serba mudah mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi dalam keadaan hidup mereka, hati mereka tidak merasa tenang. Sampai dikisahkan seperti ini, ketika Harun ar-Rasyid tiba di sebuah daerah, biasa saja, menetap di sebuah daerah, kemudian datang ke sana di tempat tersebut Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak datang sementara Harun al-Rashid masih dalam tempat istananya. Ketika Abdullah bin Mubarak, para penduduk negeri itu tahu Abdullah bin Mubarak datang, itu mereka menyambut dengan luar biasa sambutannya, penghormatan. Sampai ketika Harun al-Rashid mendengar berita siapa itu yang datang, disuruhlah salah seorang pelayannya mencari berita. Ternyata setelah disampaikan, dia melihat kenyataan sambutan mereka terhadap Abdullah bin Mubarak melampaui sambutan mereka terhadap Harun al-Rashid. Padahal beliau Amirul Mukminin ketika itu di Baghdad. Penguasa paling masyhur setelah di masa Bani Abbasiyah. Subhanallah, datang dia melapor, itu baru kerajaan. Bukan kerajaan Harun al-Rashid. Itu baru kerajaan, itu baru kemuliaan. Melihat sambutan umat terhadap kepada Abdullah bin Mubarak. Nah, lampaui. Mereka tidak merendahkan diri. Kalau ini tidak merasa takut. Nah, mungkin dengan Abdullah bin Rashid mungkin ya, merasa takut ya, dengan pasukannya. Taib qala wa qala akhar. Nah, yang lain berkata, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum lafi 'aysin thayyib. Sungguh benar-benar yakni ada waktu-waktu yang melewati hati itu. Hati itu melewati yakni pada waktu-waktu tertentu yakni hati itu merasakan mengalami keadaan tertentu. Aku katakan seandainya penduduk jannah seperti ini, sungguh mereka betul-betul dalam keadaan hidup yang sangat baik. Waqala akhar, inna fid dunya jannatan hiya kal jannati fil akhirah. Ini masyhur dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh di dunia itu ada surga yang dia itu seperti surga di akhirat. Faman dakhalaha dakhala tilkal jannah. Siapa yang masuk ke dalam surga ini di dunia ini, maka dia akan masuk dalam surga akhirat. Hiya kal jannah fil akhirah, seperti surga yang ada di akhirat. Apa yang dirasakan mereka yang di akhirat? Di antaranya yang disebutkan oleh maksud sebagian mereka yang menerangkan perkataan beliau, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dicabut ghil, dendam, permusuhan, kedengkian, iri, semua hal-hal yang jeleklah diantara yang ketika di dunia ini ada. Hatta diantara dua orang yang kembar sekalipun dari satu ibu dan ayah, saudara-saudara sekandung, mungkin terjadi. Nah, suami istri, apalagi di akhirat, itu semua tidak ada. Wa nazana ma fi qulubihim min ghillin min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa nazana ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Berhadapan, bercengkrama di atas dipan-dipan tanpa ada permusuhan. Nah, itu kesenangan di akhirat. Ini yang di dunia yang seperti itu, maka ketika dia mampu merasakan seperti itu, dia akan masukinya di akhirat. Dan kalau kita lihat juga sirah beliau rahimahullah, Syekhul Islam, orang yang paling lapang dadanya. Nah, lapang hatinya. Hatta terhadap musuh-musuhnya sekalipun. Di saat beliau punya kekuatan, salah satu penguasa ketika itu jadi Mameluk kembali kepada kerajaannya, minta fatwa kepada beliau untuk menumpas ulama-ulama yang berseberangan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi dimaafkan. Kalau kamu habisi mereka, kamu enggak punya lagi tokoh seperti mereka di kerajaanmu. Urusan saya halal, selesai urusannya. Hatta mereka yang sangat keras bermusuhannya, itu pun sampai mengakui Semoga Allah merahmati Ahmad bin Abdul Halim. Di saat kami yang berkuasa, kami pojokkan dia, kami tindas, diusir, dibuang ke Mesir atau kemana, nanti atau dia dipenjarakan atau dikurung, dihalangi lah. Tapi saat dia berkuasa, beliau yang punya kedudukan, tidak ada satupun dari mereka yang terkena pembalasannya. Qalana faman dakhalaha dakhala tilkal jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam jannah tersebut yang ada di dunia ini, dia tidak akan masuk surga akhirat. Nah, ada juga yang mengartikan peringatan beliau, yang dimaksud itu adalah yakni taatullah. Ya. Taat kepada Allah. Karena dengan ketaatan itu apa yang disebutkan oleh beliau di atas, thiban nafsi wa surura qalbi wa farhahu, itu semua dirasakan oleh mereka yang taat kepada Allah. Baik itu dalam hubungannya dengan Allah, juga dengan hubungannya dengan sesama manusia, dia penuhi, dia dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat dia tidak merasa was-was, tidak merasa takut orang mencari dia karena membalas dendam, ingin marah. Yang membuat dia tenang hatinya. Siapa yang dia takut? Tidak ada. Karena dia tidak membuat tersinggungan dengan orang lain. Tidak membuat masalah dengan orang lain. Apalagi kepada Allah. Makanya disebutkan oleh beliau, fafazal muttaqun wal muhsinun. Mereka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, beruntung dapatkan yang seperti ini. Apa yang dia yakni disimpan kejelekan dalam hati, anda ada merasa, apakah merasa was-was, takut, cemas, khawatir, ya, merasa tertekan, ya. Tidak ada. Karena dia tidak bikin masalah dengan orang lain, apalagi dengan Allah. Tauhidnya, ibadahnya. Qala wa qad asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhil jannah biqaulih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan surga ini melalui sabda beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, maka berlabuhlah di sana. Berhentilah di situ, nikmati. Nah. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah, taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Halaqah-halaqah dzikr. Halaqah-halaqah di situ diterangkan, disebut nama Allah. Kalam Allah disebut di situ. Kalam Rasul SAW itu disebut di situ. Bukan sekedar subhanallah bihamdi. Majlis-majlis ilmu. Nah, majlis-majlis ilmu yang disebutkan di situ. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Itulah taman-taman surga yang dicari oleh para malaikat. Qala wa qala man ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dan apa yang ada di antara rumahku, kamar beliau, rumah beliau, rumah Ummu Aisyah radhiyallahu anha, dan mimbar, itu adalah raudhah, salah satu dari taman-taman surga. Ya, di situ penuh tempat berzikir, doa. Kalau dahulu itu adalah tempat majelisnya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala tadun, kata beliau, wala tadun, dan jangan mengira, jangan punya sangkaan bahwa anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, mukhtassun bi yaumil ma'ad faqat. Jangan anggap, ya, mungkin selama ini, sebelum ini kita masih mengira innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, itu di akhirat saja bayangan kita. Karena ayatnya tentang kiamat. Idza sama'un fatarat. Cerita tentang kiamat. Sehingga bayangan kita bahwa itu nanti cuma akan terjadi setelah kiamat. Ternyata tidak. Kata beliau, bal ha'ula fi na'imin fi daurihi mustalata. Tidak seperti itu. Bahkan mereka ini, yaitu al-abrar, orang-orang yang banyak kebaikannya, takwanya, itu betul-betul dalam kenikmatan dalam kehidupan mereka yang tiga. Ketika di alam dunia, alam barzakh, dan nanti lebih sempurna lagi di akhirat. Wa haula'i fi jahimin fi daurihim tsalatsa. Yang satunya yang fujar juga demikian. Mereka berada di dalam jahim, di dalam kehidupan mereka yang tiga. Di dunia mereka merasakan sempit, selalu cemas, selalu tidak puas dengan urusan dunia, tamak, tidak pernah kesampaian tapi tamak. Dapatnya pas-pasan tapi luar biasa mengejar dunia. Tidak dapat marah, cari kambing hitam, ini gara-gara ini, gara-gara ini. Kalau dapat tidak bersyukur, selalu ingin lebih. Yang disebutkan juga oleh beliau, mereka yang mencintai dunia diazab, mendapatkan tiga kesulitan, kesempitan dalam hidupnya. Dia diazab ketika dia belum mendapatkannya. Dia diazab ketika dia sudah mendapatkannya. Dan dia diazab lagi ketika dia kehilangan dunia yang dia cintai. Mereka orang-orang yang di dunia disebutkan di sini, innal fujjara lafi jahim, ya seperti itu juga. Wa ayyu lidzatin wa na'imin fid dunya athyab min birril qalb. Kelezatan dan kesenangan mana yang di dunia ini yang lebih manis, lebih enak, lebih baik dibandingkan baiknya hati, bersihnya hati, sucinya hati, terangnya hati. Wa salamatus sadr, bersihnya isi dada kita. Wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatih, terisi dengan cinta dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amal ala muwafaqatihi, dan beramal sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mana lagi yang lebih senang, lebih enak daripada itu? Itu yang dikatakan oleh mereka, miskin ahlu dunia. Mereka itu ahlu dunia itu sungguh-sungguh kasihan. Mereka meninggalkan dunia tapi belum merasakan yang paling lezatnya di dunia. Itu kata-kata yang masyhur dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa yang paling lezatnya di dunia ini? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Itu kelezatan yang paling luar biasa. Tapi bukan sekedar mengenal. Tahu siapa penciptamu? Allah. Bukan sekedar seperti itu kita mengenal Allah. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang menuntut konsekuensi tunduk dan menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul. Itu ma'rifatullah. Semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu tandanya ma'rifat, menerima. Qala wa hal al-aishu fil haqiqa illa aishul qalbi salim. Bukankah kehidupan yang hakiki tidak lain adalah hidupnya hati yang selamat, hati yang bersih dari semua kotoran, kotoran syirik dan kekufuran, kotoran bid'ah, kotoran maksiat, kotoran kejahilan. Wa qadathna Allah ta'ala ala khalilihi alaihi salam bi salamati qalbih. Dan Allah memuji-muji kekasihnya Ibrahim alaihi salam karena selamatnya hati beliau, bersihnya hati beliau. Tidak dendam. Bahkan beliau ini dendam sebagian doa beliau. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Fa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim. Penyayang, halimun wadud. Ini beliau. Ini penyayang juga, awah. Suka artinya merasakan orang ini suka seperti iba kepada orang lain. Lihat sikap ini ketika beliau, kisah dalam tadi surat Hud itu. Ketika datang malaikat untuk menghancurkan kaum Lut, beliau mendebat para malaikat itu. Kenapa? Sayang kepada hatta orang kafir. Karena beliau berharap. Mungkin bisa ditangguhkan. Mungkin mereka dapatkan nanti apa? Bisa dapat hidayah. Ternyata sudah ketentuan Allah. Qala Faqala subhanah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan diantara yang termasuk golongannya, golongan Nabi Nuh, adalah Ibrahim alaihissalam. Idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Wa qala hakian anhu annahu qal, dan juga Allah berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim sebagaimana dalam ayat ini, ya doa beliau, waghfir li abi innahu kana minad dhalin, wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Beliau minta kepada Allah, wahai Rabbku, ampunilah ayahku karena dia dalam keadaan termasuk orang yang sesat, dan jangan engkau hinakan aku ketika engkau membangkit mereka, dibangkitkan ketika manusia ini dibangkitkan. Ini ketika yani hari, yaitu ketika hari tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya anak dan harta, harta dan harta dan anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wal qalbus salim walladhi salima minasyirk, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari syirik, syirik akbar, syirik asghar, bersih dari itu semua, dari riya, apalagi yang besarnya. Wal ghil, permusuhan, wal hiq, dendam, wal hasad, wasyuh, wal kibr, pelit, bakhil, kikir, dan sombong. Wahubud dunya waryasah, bersih dari cinta dunia dan cinta kepemimpinan. Nah, ini penyakit yang paling berat. Bukan hanya kita yang mengkena hubur riasah ini. Tingkat para ulama besar, di antara mereka pun ada yang mengakui demikian, ada mencerita tentang dirinya atau melihat kejadian di kalangan mereka. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari semua yang bisa menjauhkannya dari Allah. Apa yang bisa membuat kita jauh? Kelalaian. Ya. Cinta dunia ini pangkalnya. Hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia pangkal semua kesalahan, membuat kita jauh dari Allah. Cinta dunia lah. Bukan sekedar dia, bukan dia apa namanya cinta, bukan sekedar suka, bukan, tapi lebih dari itu. Yang digambarkan oleh Rasulullah itu orang-orang yang seperti ini, idza apa namanya? U'tiya radiya wa idza lam yu'ta sakhit. Pertimbangannya, penilaiannya, semua standar itu udah urusan dunia, untung rugi. Dia dapat, dia senang. Kalau tidak dapat, dia bermusuhan, marah. Jadi budak-budak dinar, dia tidak tunduk. Karena salah satu apa sifat tanda cinta kepada sesuatu itu, dia jadi budaknya. Nah, orang yang cinta dunia, dia akan jadi budak dunia tersebut. Entah itu dinar, entah itu dirham. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Dia tidak sujud kepada uang tersebut, harta tersebut. Tidak sujud, tidak menyembahnya. Tapi dia menghambakan diri, menjadikan itu sebagai pikirannya, tertuju kepada itu. Yang itu terbukti ketika ada hak-hak Allah, kewajiban dia terkait dengan hak Allah, dia nomor dua kan. Nah, dia lebih kejar urusan dunianya daripada hak Allah. Memang Allah Maha Pengampun, walaupun dia kerjakan juga. Tapi subhanallah, kan kita kira enggak adil, sering kita enggak adil. Nah. Qala rahimahullah, wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Bersih dari semua syubhat yang bisa bertentangan dengan khabar dari Allah, yang membuatnya menolak khabar, berita dari Allah. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah. Bersih dari semua syahwat yang bisa menghalanginya dari perintah Allah. Wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Bersih dari semua keinginan yang berebut dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita jadi dokter buat dirinya. Kita belajar ad-da'wah dawa. Masing-masing kita menjadi dokter bagi dirinya. Keinginan-keinginan dia dan keinginan-keinginan Allah, mana yang lebih sering dia dahulukan. Nah. Yang kita harus memang jujur, apalagi ini bulan-bulan muhasabah, hari-hari muhasabah bulan Sya'ban ini, sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, perlu untuk kita koreksi lagi. Betapa banyak keinginan kita yang kita dahulukan daripada keinginan kehendak Allah. Allah memerintahkan ini. Kalau kita mengikuti sebagian kalamnya para ulama, al-ma'asi nau' minasyirk. Maksiat itu nau' minasyirk. Gimana enggak? Allah melarang kita mengerjakan. Allah menyuruh kita tidak mengerjakan. Siapa yang kita taati? Siapa yang kita taati? Ketika Allah menyuruh, kita tidak berbuat. Ketika Allah melarang, kita justru mengerjakan. Kan dorongan nafsu kita yang kita. Sementara ibadah itu tidak hanya sujud dan ruku, tapi juga ta'ah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, yang dia sandari, yang dia taati. Nah, kita kalau koreksi seperti ini kan jujur, kita betul-betul memang harus betul-betul menangis, minta ampun kepada Allah betapa jeleknya kita. Qala rahimahullah wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, bersih dari semua pemutus yang memutuskan dia dari Allah. Ini dosa. Fahada al-qalbu as-salim fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya. Nah, hati yang selamat, yang bersih dari ini semua, itu adalah hati yang betul berada di dalam jannah yang disegerakan di dunia. Nggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dan dia khawatir ada amalan atau dosa yang belum diampuni. Itu yang membuat dia gelisah, takut, dan berusaha untuk selalu kembali. Qala rahimahullah wa fi jannatin fil barzakh, dia pun merasakan nikmatnya, kesenangan surga yang ada di dalam, di alam barzakh. Ketika terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, fa afrishu lahu minal jannah, waftah lahu baban minal jannah, wa albisuhu minal jannah, au kama qala alaihi salatu wassalam. Benar hambaku, bentangkan untuk dia permadani dari surga, bukakan untuknya pintu-pintu surga, kemudian berikan dia pakaian dari surga. Ketenangan mana lagi? Sampai dia berkata, Rabbi aqimissah, cepatkan kiamat, ingin kembali bertemu dengan saudara dan kumpul lagi dengan kerabat-kerabatnya. Qala wa fi jannati yaumil ma'ad, dan juga yang paling puncaknya, yaitu dalam surga dia sendiri. Nah, di hari yang dijanjikan. Nah, wa innamu kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini tidak hanya tentang orang-orang yang celaka waliyadzubillah, tapi juga untuk orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang abrar. Innama tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan kamu di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia dia dapatkan sebahagiannya, mu'ajjalah, jannatin mu'ajjalah fid dunia, lapang hatinya, tidak ada dendam, tidak ada syubhat, tidak ada syahwat yang merusak. Wala tatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya', dan tidak sempurna selamatnya hati itu secara mutlak kecuali sampai dia selamat bersih dari lima perkara, min syirkin yunaqidu tauhid, dari syirik yang berbenturan dengan tauhid, yang menggugurkan tauhid, wa bid'atin tukhalifu sunnah, bersih dari bid'ah yang menyelisihi sunnah, wa syahwatin tukhaliful amr, dan bersih dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah, wa ghaflatin tunaqidu dzikr, bersih dari kelalaian yang merusak dzikir, yang bertentangan dengan dzikir. Wa hawan, dan bersih dari hawa, dorongan-dorongan selera. Yunaqidu tajrida wal ikhlas, yang bertentangan dengan sikap kemurnian dan keikhlasan. Murni dalam hal ini ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keikhlasan. Wa hadhil khamsah hujubun anillah. Lima perkara ini yang disebutkan beliau, bid'ah, syahwat, syirik, ghaflah, hawa, itu semua adalah hijab dari Allah. Dan syaitan pandai, ahlinya. Dia mungkin untuk salafiyin yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya, enggak mungkin masuk dari masalah tauhid dan akidah. Lewatnya mana? Mungkin dari ghaflah. Dan ini juga diingatkan oleh Syekh Sa'di. Mulai dari situ, mungkin dari bawah. Dibikin lalai. Sampai kemudian dia, udah enggak ada tamengnya untuk dzikir, enggak lagi akhirnya terjumus dalam perkara-perkara yang mafdul. Meninggalkan perkara yang fadil, lalu masuk kepada perkara yang mubah-mubah, kan biasa, bagus, enggak masalah. Sampai akhirnya nyerempet-nyerempet perkara syubhat, dan akhirnya masuk kepada dosa-dosa kecil lalu, dan seterusnya. Nah, syaitan enggak langsung. Apalagi Rasulullah kan sudah menyebutkan, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Ketika itu, enggak mungkin syaitan enggak akan disembah lagi orang yang sholat. Tauhid sudah kuat, mereka sudah. Tapi bagaimana? Untuk dibuat keretakan di antara mereka. Nah, seperti itu juga. Mungkin dari segi sud, akidah, sudah enggak bisalah diganggu. Masya Allah. Dari dosa, dosa besar, dosa kecil, perkara-perkara mafdul, perkara-perkara mubah, perkara mafdul, sampai masalah ini, lalai, dibikin lalai. Qala rahimahullah, wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsira. Nah, di bawah masing-masing itu banyak jenisnya. Tatadammanu afradan la tanhasir, yang mengandung satuan-satuan yang tidak terbatas, enggak bisa dihitung, saking banyaknya perkara-perkara ini. Nah, yang membuat orang itu, nah itu di mungkin di kitab yang lain beliau paparkan. Walidzalika ishtadda hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'ala Allah an yahdiyahu siratal mustaqim. Oleh karena itulah sangat-sangat besar butuhnya kita, bahkan daruri, untuk senantiasa meminta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadhihi ad-da'wah walaysa syai'un anfa' lahum minha. Dan tidak ada bagi seorang hamba itu yang lebih dia butuhkan. Dia tidak membutuhkan apapun dibandingkan dia kepada doa-doa ini. Jauh lebih dia butuhkan dari apapun. Nanti disebutkan oleh beliau rahasianya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan doa-doa ini. 17 kali minimalnya kita baca sehari semalam. Qala fa inna siratal mustaqima yatadammanu uluman wa iradatan wa iradatin wa a'malan wa turukan zahiratan wa batinatan tajri alaihi kulla waqtin. Karena siratal mustaqim yang kita baca 17 kali sehari semalam, nah, itu mengandung atau terisi di dalamnya, dalam siratul mustaqim itu ada ilmu lahir dan batin, ada iradat, ada keinginan-keinginan, ada amal dalam bentuk wujudian, ada turukan, amal yang bentuk kita meninggalkan, zahiratan wa batinatan, baik itu yang tampak, terlihat, terdengar, ataupun yang tersembunyi, amal batin. Yang berlaku setiap saat, setiap waktu. Faltafasilul siratul mustaqim, rincian-rincian siratul mustaqim itu, qad ya'lamuhal abdu. Mungkin kita tahu, oh ya, beramal soleh, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, hal-hal yang global. Wa qad la ya'lamuha, dan itu banyak. Dan bisa jadi juga dia tidak tahu rinciannya. Ada yang kita tidak tahu dari siratul mustaqim, dari ilmu ini, dari amalan itu yang betul sebetulnya itu afdal. Ya, dari amalan yang misalnya turuk itu yang mestinya kita tinggalkan, tapi ternyata tidak. Waqad yakunu ma la ya'lamuhu akthar mimma ya'lamu. Bisa jadi yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Wa ma ya'lamuhu qad yaqdiru alaihi. Yang dia ketahui saja, kadang dia mampu untuk mengerjakannya. Waqad la yaqdiru alaihi. Dan ini ada juga yang tidak mampu untuk dia kerjakan. Wa huwa siratul mustaqim wa in ajiza anhu. Dan itu tetap siratul mustaqim meskipun dia tidak mampu mengerjakannya. Wa ma yaqdiru alaihi qad turiduhu nafsuhu wa qad la turidu. Kadang-kadang yang dia mampu mengerjakannya, jiwanya enggak ingin mengerjakan itu, enggak mau digerakkan untuk melakukannya. Nah, wa qad la turiduhu. Kadang bisa dia kerja, kadang ada dorongan nafsunya untuk mengerjakan kebaikan itu. Kadangnya juga tidak. Kaslan wa tahawunan. Karena malas dan meremehkan. Wafak liqiyami mani'in wa ghairi dhalik. Karena ada yang menghalangi atau hal-hal yang lain. Wa ma turiduhu qad yaf'aluhu wa qad la yaf'aluhu. Apa yang diinginkan oleh nafsunya, kadang dia kerjakan, kadang juga tidak. Wa ma yaf'aluhu, dan apa yang dia kerjakan, qad yaqumu fihi bi syurutin ikhlas wa qad la yaqumu. Apa yang dia kerjakan dari yang dia inginkan, dari dorongan jiwanya itu kadang-kadang diterpenuhi padanya syarat ikhlas, kadang tidak. Wa ma yaqumu fihi bi syurutil ikhlas qad yaqumu fihi bi kamalil mutaba'ah wa qad la yaqumu. Dan yang dia kerjakan dengan ikhlas itu kadang sesuai dengan sunnah, kadang juga tidak. Wa ma yaqumu fihi bil mutaba'ah qad yathbutu alaihi wa qad yasrifu qalbahu anhu. Nah, yang dia kerjakan sesuai dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, itu kadang-kadang tetap dia mengerjakannya, kadang-kadang hatinya dipalingkan dari itu. Nah, coba kita lihat. Okay. Ini terjadi kalau kita mau koreksi duduk. Nah, di bulan-bulan seperti ini, hari-hari seperti ini, betapa banyak yang kita inginkan tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan ternyata tidak terpenuhi ikhlasnya. Yang terpenuhi ikhlasnya kadang-kadang tidak sesuai dengan sunnah. Yang sudah lengkap itu semua kadang-kadang tetap ajak kita lakukan. Kadang-kadang terpalingkan hati kita darinya. Enggak ingin. Nah. Wahada kulluhu waqi'un sarin fil khalqi. Dan ini semua terjadi pada manusia. Fa mustaqil wa mustakfir. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Nah, masing-masing kita jadilah buat jadi dokter masing-masing untuk dirinya. Dan sempatkan duduk sepertiga akhir malam, selesai sholat. Nah, merenung, melihat. Nah, seperti ini keadaan kita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk memperbaiki kita dan menerima taubat kita dan membersihkan kita sampai sehingga kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan Allah ridha dan Allah bimbing untuk kita beribadah di bulan Ramadan tersebut dan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.